Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin, baik bapak-bapaknya yang sudah rapi, tertib dan tenang, ataupun ibu-ibu yang masih recet, masih ribut, masih kacau, masih ngobrol, saking khusyuknya ngobrol, ucapan saya yang mengkritik pedas mereka pun tidak terdengar ya. Ibu-ibu sudah mulai, Bu, arisannya sudah berhenti. Ini live, terdengar oleh banyak pendengar radio, juga pengguna internet. Ada ikut mendengarkan pendengar Radio Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya. Yang mendengar juga melalui streaming Radio Roja Bandung di seluruh dunia. Yang juga ikut menyimak melalui channel YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung. Tidak hanya di Bandung. Juga pendengar Radio Al-Bayan Cianjur. Mereka lihat, ibu-ibu di Bandung ribut, sampai suaranya masuk ke radio. Tuh, itu masih seserian tuh. Coba ada satpam di akhwat supaya mengingatkan ibu-ibu yang ngobrol keras sampai kedengaran kesini. Juga pendengar radio Tasikmalaya, Riyadul Jannah di Tasikmalaya. Pendengar radio RIS di Kebumen. Dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang awa'iqut talab. Hawaik artinya kendala, penghalang bagi para pencari ilmu untuk mencari ilmu. Kita sudah sampai kepada awaik yang keempat, yaitu akhdul ilmi anis anil asogir, mengambil ilmu dari asogir, dari orang-orang yang kecil. Makna kecil ada dua. Kecil dari segi ilmu, yaitu orang-orang bodoh. Maksudnya bodoh tentang agama, tapi ngajar agama hanya karena memiliki gelar akademis yang tinggi. Yang kedua, maknanya adalah kecil usianya. Makanya berkata mu'alif, wa'ala kullin fa innal lafdhas saghir amatun tatanawalu saghira hissan wa ma'nan. Berdasarkan semua penjelasan tadi atau kemarin, maka lafaz as-saghir atau kecil maknanya umum mencakup makna secara hissi atau makna secara maknawi. Makna secara hissi, usianya masih muda. Makna secara maknawi, ilmunya yang masih dangkal. Tapi hukum ini tidak berlaku secara mutlak terhadap orang yang usianya masih muda. Sebab zaman dahulu kala banyak sekelompok sahabat dan juga tabi'in sudah memberi fatwa dan mengajar ketika mereka masih remaja, masih sangat muda belia. Padahal di antara murid-muridnya ada yang tua, ada yang seusia kakeknya. Zaman dahulu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in banyak. Tapi zaman setelah mereka super jarang. Tapi apabila ada anak muda yang ilmunya mendalam, kesolehannya sudah diakui, dia amalnya juga sudah menjadi cerminan dari ilmunya, dan tidak didapati orang yang usianya tua yang seperti itu, ya, dan aman juga dari fitnah, maka silakan belajar kepada anak muda yang seperti itu. Juga penjelasan tadi tidak bermakna harus dihindari anak-anak muda yang berilmu untuk belajar kepadanya. Tidak bermakna demikian. Sekalipun ada yang sudah tua, tapi maksud dari seluruh penjelasan tadi adalah inzalun nasi manazilahum, menempatkan orang itu sesuai dengan kualitasnya, meletakkan orang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya, ya. Jadi mungkin ada anak yang masih muda tetapi layak untuk diambil ilmunya karena dia terlihat banyak bermudzakarah, mutala'ah, menelaah kitab-kitab, ilmu-ilmu dan seterusnya, terus bolehlah belajar, berdiskusi, mengadakan pembahasan dengannya. Adapun kalau anak muda itu menjadi sumber fatwa, semua pertanyaan diajukan kepadanya, fala wa alfulla, maka jangan, seribu kali jangan, karena ini akan menimbulkan fitnah yang sangat berbahaya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, lau ra'aitu rajulan ijtama'a an-nasu hawlahu laqultu hadha majnun. Man alladhi ijtama'a an-nasu hawlahu la yuhibbu an yujawwida kalamahu lahum. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku melihat seseorang dikerumuni oleh manusia, dikerumuni, aku akan berkata, ini orang gila. Siapa orang yang ketika dikerumuni oleh manusia, dia tidak akan membagus-baguskan ucapan dan sikapnya di hadapan manusia itu. Dia akan jaim. Jadi semua orang, orang apapun, level apapun, kalau dikerumuni oleh manusia, pasti dia akan menampakkan hal yang terbaik bagi dirinya. Ulama Rabbani gak akan membiarkan dirinya dikerubuti seperti itu. Berkata Fudail bin Iyad, balaghani annal ulama'a fima madha kanu idha ta'allamu amilu, wa idha amilu syaghalu, wa idha syaghalu faqadu, wa idha faqadu tulibu, fa idha tulibu harabu. Telah sampai berita kepadaku bahwa para ulama pada zaman dahulu, bila mereka belajar ilmu, mereka langsung mengamalkan ilmu itu. Dan bila mereka mengamalkan ilmu itu, mereka akan sibuk dengan pengamalannya. Dan bila mereka sibuk, orang-orang kehilangan mereka. Dan bila mereka itu hilang, manusia mencari. Dan ketika manusia mencari, mereka kabur. Para ulama itu kabur maknanya menghindar. Tidak mau dikerubuti orang. Karena apa? Dikerubuti orang itu fitnah loh. Fitnah bagi siapa? Bagi kedua-duanya. Fitnah bagi orang yang dikerubuti bisa muncul ujub, riya, takabur. Lihat, hebat ya saya, semua orang menghampiri saya, bertanya, ada selfie segala macam zaman sekarang maya. Ada muncul ujub, riya, takabur dan sejenisnya. Dan bagi orang yang mengikutinya ada kultus nanti ya. Para ulama tidak pernah membiarkan dirinya seperti itu. Imam Ahmad rahimahullah, kalau beliau keluar, beliau menutup wajahnya dengan sorban yang dipakainya, karena tidak ingin terketahui. Kalau orang-orang tahu bahwa itu Imam Ahmad, wah langsung dikerubuti itu. Langsung tutup wajahnya, dan orang-orang tidak tahu. Ketika dia melewati kerumunan orang, dia mendengar semua orang membicarakan dirinya, memuji-muji. Selain berilmu juga beramal. Amalnya cermin dari ilmunya. Semuanya memuji, tidak ada seorang pun yang apa, yang menjelek-jelekannya. Semua obrolan manusia tentang dirinya dalam rangka untuk memuji dan mengungkapkan kekaguman. Mendengar itu, apakah Imam Ahmad bangga, senang, bahagia? Beliau sedih. Beliau menyatakan, ya laitani istidrajan, aduh celaka aku. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Istidraj itu tipu daya. Tipu daya dari siapa? Dari Allah untuk orang. Allah berikan sesuatu yang bersifat keuntungan, orang itu merasa keuntungan itu sebagai pemuliaan Allah terhadap dirinya, padahal sesuatu yang akan menjerumuskan dirinya pada azab. Seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahli maksiat. Di tengah kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatannya, mereka tetap dapat harta yang melimpah, kekuasaan yang tinggi gitu ya. Lalu mereka merasa inilah anugerah dari Allah. Mana mungkin Allah memberi anugerah kepada orang durhaka ya. Itu istidraj, dia tertipu. Atau pelaku kebid'ahan. Dia melakukan banyak kebinaan yang mengundang murka Allah, tapi Allah berikan kelebihan-kelebihan secara duniawi. Baik harta atau lebih populer atau pengikut yang sangat banyak yang mengkultuskan dirinya. Dia merasa itulah kemuliaan Allah atas dirinya, atas amalan yang dilakukannya. Akhirnya dia merasa benar dengan kebidahannya. Itu istidraj. Imam Ahmad khawatir pujian orang kepada dirinya itu istidraj. Dan itu mendorong dia untuk introspeksi. Para ulama itu selalu menghindari dikultuskan orang, dipuji orang. Ahl bid'ah yang menyimpang senang banget kalau dirinya diapa? Dieluk-elukkan oleh orang. Jadi kata Imam, kata Afudhal bin Iyad, telah sampai kepadaku bahwa para ulama zaman dahulu bila mereka belajar ilmu itu langsung diamalkan. Diamalkannya itu maksudnya dipraktekkan dalam kesehariannya, bukan, sekali lagi nih, bukan ilmunya itu bukan dipakai untuk nembak orang. Baru ngaji sekali dua kali tahu ini sunnah itu bid'ah. Sampai di rumah bapak bid'ah, ibu maksiat, kakaknya semua menyimpang, sesat. Itu bukan mengamalkan ilmu itu, tapi nembak orang dengan ilmu yang pernah dia dengar, dia fahami. Keliru. Ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, tetangganya kaget. Ini orang kesurupan atau apa? Ini orang ngajinya di mana? Di sana di Cipaganti. Sanu ngajar itu teh. Ustaz, ini keliru ini. Ustaznya yang disalahkan. Padahal si ustaz itu berkali-kali nambah ilmu harus nambah akhlak. Nambah ilmu harus nambah bijak. Nambah ilmu harus nambah matang dalam berbicara dan bersikap. Nambah ilmu harus nambah menyenangkan banyak orang. Membuat orang-orang banyak menjadi suka kepada dirinya karena kemuliaan akhlaknya. Itu bukan nambah nyebelin. Sebelum ngaji sudah nyebelin. Setelah ngaji tambah sebab nembak nyalah-nyalahin orang. Keliru. Ayahnya, ibunya, adik, kakaknya itu ya. Orang-orang yang belum sampai dakwah dan ilmu kepada mereka, yang mereka butuhkan bukan ditembak, divonis sebagai orang yang bersalah. Tapi apa? Didakwahi secara bijak. Bila kita tidak mampu atau belum mampu menyampaikan secara bijak, diam itu lebih selamat. Dan cari momen dan waktu yang pas untuk menyampaikannya, ya. Para ulama zaman dahulu bila belajar mereka mengamalkan. Bila mengamalkan mereka sibuk dengan amalannya. Bila mereka sibuk tidak berinteraksi dengan orang, orang-orang merasa kehilangannya. Dan ketika orang merasa kehilangan mereka akan mencari. Dan ketika mereka dicari, para ulama dicari, mereka akan kabur. Menghindar maksudnya. Bukan karena kabur dikejar debt collector, bukan. Tapi menghindari dikerubuti. Menghindari di apa? Dikultuskan, dikerumuni untuk ditanya ini dan itu. Faya ayyuhat tullab, idha arabtumul ilma min madabi'ihi, fahauhumul ulama'ul kibar. الذين شابت لحاهم ونحلت جشومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم ألزموهم قبل أن تقفضوهم واستخرجوا كنوزهم قبل أن تواري معهم وفي الليل الظلماء يفتقد البدر. Wahai para pencari ilmu, kalau engkau ingin menginginkan ilmu dari sumbernya, tuh para ulama kibar yang berilmu dan sudah tua, yang jenggot mereka sudah beruban, jasad mereka sudah rapuh, kekuatan mereka sudah melemah karena ilmu dan mengajar. Maka menempellah kepada mereka sebelum kalian kehilangan mereka. Gali tuh ilmu-ilmu yang ada pada dirinya sebelum kamu berpisah dari mereka. Sebab apa? Di malam yang gelap gulita, malam purnama pun pergi entah kemana. Tidak kelihatan ya. Ada tidak malam purnama pada waktu mendung? Ada, cuma tidak kelihatan. Para ulama mungkin ada enggak di setiap zaman? Ada, tapi entah di mana dan entah sedang apa. Mungkin mereka sedang ibadah, mereka sedang belajar, mereka sedang mengajar, dan kita tidak tahu di mana mereka beribadah, belajar, dan mengajar. Ketika ada, ya silakan ditempel terus. Ini ada peringatan dari muallif. Fi hadha zaman ikhtalla mi'yaru kathiri minal amah fi taqimil ulama. Pada zaman sekarang ini, ya, barometer Untuk menetapkan mana yang ulama, mana yang tidak, itu sudah sangat longgar di kalangan kebanyakan orang. Manusia menjadikan orang yang asal bisa memberi ceramah, memberi tausiah, memberi khutbah Jum'ah, dianggap sebagai ulama. Yang boleh dimintai fatwa, yang boleh diambil ilmu-ilmu dari mereka. Apalagi kalau di kampung-kampung, asal bisa mimpin doa aja yang panjang, itu sudah disebut apa? Ustadz, kiai, atau ulama. Padahal kalau kita denger-dengerin tajwid makhrajnya juga pada ngararaco ya. Lafadznya kadang-kadang salah dan apa maknanya juga bisa berubah karena kesalahan itu. Dan seterusnya tuh. Tapi karena orang awam asal ngomong dengan bahasa Arab, walaupun yang ngomong yang enggak paham maknanya, wah udah ini kiai ini ulama, ini ustaz, lalu dimintai fatwa, lalu diambil ilmu darinya. Ini kenyataan yang menyakitkan. Ini fenomena yang memprihatinkan. Mengakibatkan keburukan merata, kemadharatan merajalela, karena menyandarkan ilmu bukan pada ahlinya. Nabi SAW bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Kalau sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Itu tidak hanya dalam urusan agama, dalam urusan semuanya, termasuk urusan dunia. HP kita ada masalah sedikit, lalu kita berikan, kita percayakan untuk diperbaiki bukan kepada ahlinya. Mati itu HP, tadinya masih bisa dipakai. Dibongkar, bisa ngebongkarnya, masangnya gak bisa, sudah kebuang ya. Komputer kita rusak, ini teman nontak, ini komputer saya rusak gimana, coba saya, bisa lah kayaknya, pakai kayaknya, gak meyakinkan, diberikan, dibongkar, awut-awutan, gak bisa lagi masangnya. Mobil kita rusak ya, di tengah jalan ada orang lewat, "Mas, tolong mobil saya rusak." "Oh, siap, saya bongkar." Dibongkar, gak bisa masang. "Mas, bisa enggak?" "Enggak." Kerjaannya apa? Apoteker ngebongkar mesin. Bayangkan, ya gak nyambung ya. Itu urusan dunia. Kalau suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, akan hancur, akan tambah parah kerusakannya. Ini juga berlaku dalam urusan agama. فَلْيَحْذَرِ الطَّالِبْ مِنْ أَخْذِ الْعِلْمِ أَنْ هَؤُلَىٰ إِلَّا إِذَا كَانُوا مِنْ أَحْلِ الْعِلْمِ الْمَعْرُفِينَ. Hendaklah para penuntut ilmu berhati-hati dari mengambil ilmu dari mereka. Mereka yang asal disebut ustaz, background pendidikannya bukan agama. Atau mungkin pernah mesantren 1-2 tahun, pernah belajar ngi'rab tapi enggak faham isinya. Hati-hati untuk apa? Belajar dari mereka, ya. Kecuali kalau ada ahlul ilmi yang sudah dikenal. Dikenal karena keilmuannya dan kiprahnya. Dikenal karena direkomendasikan oleh ulama-ulama lain yang selevel atau bahkan yang lebih berilmu. Tidak setiap orang yang mampu berretorika disebut orang yang berilmu. Tidak setiap orang yang diserahi untuk mengurus urusan kaum muslimin, ya, dan yang sejenisnya dianggap orang yang berilmu. Tidak. Harus dilihat kemampuan ilmunya. Sebab ada orang yang dikagumi banyak orang hanya karena kemampuan berretorika semata-mata. Adapun kedalaman ilmunya, orang awam tidak tahu. Asal ngambil ayat, ngambil hadis, sampaikan. Penafsirannya walaupun berasal dari otak dia, orang awam gak tahu benar atau salahnya. Yang jelas ada ayatnya, yang jelas ada hadisnya, yang jelas retorikanya memukau, menyenangkan orang yang mendengarnya. Wah, sudah ini ulama. Itu tidak benar, ya. Penjelasan tadi tidaklah bermakna tidak boleh mendengarkan dan mengambil manfaat dari nasihat-nasihat mereka sama sekali, tidak. Tapi maknanya adalah jangan mengambil ilmu syar'i dari mereka dan jangan mengangkat mereka ke posisi melebihi dari kapasitas mereka. Kalau dia hanya sebagai da'i, sebagai ustad, jangan dianggap sebagai ulama mujtahid yang seluruh pertanyaan urusan syariat ditujukan kepadanya. Ya. Inilah awa'iq yang keempat, yaitu mengambil ilmu dari as-saghir. Kelima, al-a'iqul khamis, kendala yang kelima. Adamu tadarruj fil ilmi, tidak bertahap di dalam mempelajari ilmu. Ibarat dalam umpamanya mempelajari matematika, yang harus kita pelajari dulu angka 1 sampai 10 kan ya. Terus penjumlahan sederhana, pengurangan, perkalian dan pembagian mungkin 1 sampai 100 dulu. Setelah itu mahir baru meningkat. Ratusan, ribuan dan seterusnya. Baru nanti belajar pangkat, akar kuadrat, pangkat 2, pangkat 3. Kesananya bisa belajar integral segala macam ya. Tapi coba SD langsung diajari umpamanya integral langsung, liur tuh. Huruf 1 sampai 9 saja belum paham, harus diajari ilmu level tinggi. Maka tidak akan bisa paham, ya. Itu juga berlaku dalam urusan agama. Tidak didapati seorang ulama pun yang berselisih atau berbeda pendapat bahwa tadarruj itu bertahap. Prinsip tadarruj tidak ada seorang pun yang menyelisihinya, karena dia apa? Salah satu metodologi yang paling berhasil di dalam memahami ilmu. Dan ini diambil dari Al-Qur'anul Karim. Quran juga turun tidak sekaligus plok 30 juz gitu ya. Enggak, tapi bertahap. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazalnahu tanzila. Al-Qur'an kami turunkan agar engkau membacakan kepada manusia secara bertahap, berangsur. Dan kami telah turunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Itu dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 106, surah yang ke-17. Dalam ayat yang lain, surah Al-Furqan ayat 72, Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linuthabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir, kenapa sih Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus saja? Ini salah satu kritik dari orang-orang kafir kepada Al-Quran. Bukan mengkritik karena dianggap Al-Quran salah atau keliru, tapi ini mah menyalurkan syahwat menentang aja. Pokoknya ada celah apapun untuk mengkritik, menyalahkan, memojokkan Al-Quran dan ajaran Islam, ungkapkan. Salah satunya lah, kenapa Quran diturunkan berangsur-angsur, tidak blek sekaligus 30 juz gitu. Apabila Quran diturunkan sekaligus blek, pasti mereka akan bertanya, kenapa tidak diturunkan berangsur-angsur. Pokoknya mah ayat we pertanyaan tanya. Jadi itu pertanyaan orang kafir. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, demikianlah kami ingin memantapkan hati kamu dengan turunnya Quran berangsur-angsur ini. Warattalnahu tartila, dan kami ingin membacakan Al-Quran ini secara tartil. Itu salah satu di antara hikmah kenapa berangsur-angsur. Pas ada kejadian begini yang membuat sumpek, yang membuat stres, yang membuat kita enggak nyaman, turun ayat yang menjelaskan hal itu dan menguatkan. Maka yang tadinya hati sudah goncang, hati sudah sumpek, hati sudah tidak nyaman, begitu ayat ini turun, wah nyaman lagi. Allah berfirman, ketika Nabi SAW dicela, dihina, dipojokkan, sebagai manusia biasa beliau merasakan kesedihan tidak? Iya, merasakan kesedihan. Hatinya sumpek mendengar ocehan mereka. Turunlah ayat dari Allah. Allah berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu hatimu itu sangat sumpek, sangat sempit mendengar ocehan mereka. Itu Allah tahu. Kata Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ada advis, ada nasihat, ada perintah dari Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah engkau dengan memuji Allah dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan. Jadi ketika kita sumpek sempit mendengar ocehan orang lain tentang kita, Allah merintahkan kita untuk tasbih dan tahmid. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sujudlah kepada Allah. Ambil air wudu lalu salatlah. Allah akan menguatkan, Allah akan mentegarkan, mensabarkan, Allah akan menghilangkan rasa sumpek di dalam hati kita karena ocehan mereka. Ayat ini turun di saat yang tepat dan memberikan faedah yang luar biasa. Apabila ayat ini sekaligus dari awal masalahnya belum ada, sudah turun duluan ayat ini. Pas masalahnya teralami, wah ayat mana yang pas untuk masalah ini? Tentu saja tidak tepat momennya, ya. Oleh karena itulah maka salah satu di antara hikmah kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur untuk menguatkan, untuk mengokohkan. Al-Quran sebagai wahyu Allah saja tidak turun sekaligus, tapi berangsur-angsur alias bertadarruj, bertahap sesuai dengan kebutuhan. Berkata Az-Zubaidi, ya, menukil dari kitab Adz-Dzari'ah tentang wadhaiful muta'allim. Wadhaif itu salah satu di beberapa usaha, ikhtiar, tugas, perbuatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang belajar. Kata Az-Zubaidi, yajibu alla yakhudha fi fannin hatta yatanawala min al-fanni alladhi qablahu ala tartib bulghatahu wa yaqdi minhu hajatahu fazdihamul ilmi fi sam'i mudillatul faham. Kata Zubaidi, wajib bagi setiap pencari ilmu untuk tidak belajar atau berbicara dalam satu cabang ilmu sehingga dia memahami terlebih dahulu cabang ilmu sebelumnya secara berurutan. Kemudian wayaqdi minhu hajatahu. Makna wayaqdi minhu hajatahu yaitu silakan dia lampiaskan kebutuhannya dengan ilmu, artinya banyak mempraktekannya dan mengamalkannya. Contoh umpamanya dalam bahasa Arab ada nahu, ada saraf, ada balaghah yang mencakup badi, bayan, ma'ani dan seterusnya. Itu urutannya harus nahu dan saraf terlebih dahulu, baru belajar balaghah. Kalau kita langsung belajar balaghah nahu saraf enggak ngerti, enggak faham, enggak akan mungkin bisa. Sama dengan kita belajar akar pangkat gitu ya, pangkat 2, pangkat 3, tapi perkalian sederhana aja kita belum faham, enggak mungkin mampu memahaminya. Atau ada ataunya nih. Baca Quran belum bisa, Iqra saja belum tamat 6 jilid. Langsung belajar nahu sorof. Bisa enggak? Enggak bisa. Jangankan nahu sorof atau alif-alifan saja belum hafal. Jadi belajar dulu cara yang benar dalam membaca Al-Quran. Tajwid makhrajnya yang benar dulu. Setelah baca Quran lancar, tajwid makhraj benar, baru belajar nahu sorof. Ini ingin belajar bahasa Arab, tapi baca Quran saja masih tersandung-sandung, ya susah. Sama aja dengan orang masih leleng kahalu. Tahu leleng kahalu? Masih belajar berjalan, ya. Sudah ingin belajar jungkir. Berjalan saja baru 3-4 langkah jatuh. 3-4 langkah jatuh kayak robot gitu. Si tangannya itu harus menjadi penyeimbang dulu gitu, 5 langkah pegang ke kursi, 5 langkah jatuh. Orang yang baru belajar berjalan sudah ingin belajar jungkir, gak akan bisa. Dia harus lancar dulu belajar, dengan satu kaki gak jatuh. Harus belajar dulu apa? Lari dengan tidak jatuh, harus belajar loncat dulu dengan tidak jatuh. Nah baru setelah itu jungkir, koprol. Setelah kopro boleh belajar salto kemudian gitu ya. Jangan sampai berjalan masih tertatih-tatih sudah ingin belajar salto. Ya gak akan bisa. Harus tadarruj ya. Harus berurutan secara tertib. Lalu fazdihadul ilmi fissam'i mudillatul faham. Bertumpuknya ilmu di dalam pendengaran itu menyesatkan pemahaman. Jadi kalau kita sedang belajar satu fan ilmu, coba ta'amuk dulu. Ta'amuk itu memperdalam dalam ilmu tersebut. Jangan dulu berpaling kepada ilmu yang lainnya. Nanti konsentrasi kita terpecah. Harus konsentrasi ke ilmu ini, terus konsentrasi juga ke ilmu itu. Akhirnya terbalik, istilah dalam ilmu ini diterapkan dalam ilmu itu dan sebaliknya. Akhirnya kacaulah pemahaman dia. Makanya disebut mudillatul faham, menyesatkan pemahaman dia. Pemahamannya bisa kacau. Berdasarkan ayat hal itulah maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka membaca kitab ini dengan sebenar-benarnya bacaan. Apa maknanya? Membaca kitab dengan sebenar-benarnya bacaan. Ai la yatajawazuna fannan hatta yuhkimuhu ilman wa amalan fayajibu ay yuqaddimal aham fal aham min ghairi ikhlalin fi tartib. Maknanya tidak meninggalkan dulu satu cabang ilmu sehingga dia menguasai ilmu itu baik secara teori ataupun praktek. Tidak hanya teori loh, praktek. Pengamalan. Jadi pelajari satu cabang ilmu, dikuasai dengan sebenar-benarnya, amalkan. Setelah diilmui dan diamalkan, baru berpindah kepada cabang ilmu yang lain. Para ulama menekankan pengamalan. Kenapa? Dari pengamalan ada rasa. Bagaimana rasanya kalau ilmu teori yang berupa teori ini diamalkan? Ada sesuatu rasa yang muncul yang tidak terdeteksi hanya ketika belajar. Ketika belajar gak tahu kalau ilmu yang sedang dipelajari ini diamalkan, apa yang akan terasa, gak akan tahu. Sama dengan umpamanya kita mendeskripsikan rasa lada. Ya, ini cengek ini pedes loh, digerus gitu ya. Kalau dimakan, lidah kita akan merasa panas. Kita akan sehah. Kita akan kepanasan, merasa tidak nyaman, ingin menghilangkan itu dengan cara minum. Itu teorinya, deskripsi tentang pedas, ya. Masih terbayang enggak pedasnya kayak apa? Belum. Tapi coba amalkan, makan digares eta cengek. Tanpa harus mendengar penjelasan apa itu lada, dia sudah merasakannya langsung. Oh, lada teh begini, gini, ya. Sebelumnya kita tidak tahu sehah. Oh, sehah teh gitu. Tapi kenapa harus sehah kalau lada? Kenapa kalau manis dan asin tidak sehah? Ya. Oh, ternyata ada maksud. Sehah itu ditujukan untuk meniupkan angin ke lidah kita yang merasakan kepanasan, ya. Nah, dengan sehat gitu ada angin yang tertiupkan. Jadi saja ada dingin lumayan gitu kan. Ada enggak orang yang kepedesan adem aja tuh sehah-sehahan ada? Enggak ada ya. Paling begitu tuh. Itu tujuannya agar ada angin bertiup ke lidah kita. Nah, baru terasa tuh. Ilmu-ilmu yang lain begitu. Secara teori kita tahu. Apa rasa yang akan muncul kalau ilmu itu diamalkan tidak bisa terdeteksi hanya dengan belajar. Harus dengan apa? Praktek. Baru di sana ada rasa tertentu yang muncul dan terasakan hanya apabila diamalkan. Sering saya ungkit umpamanya, belajar bela diri. Paling mukul, nangkis, menghindar gitu kan, hanya itu. Tapi ketika kita langsung amalkan, ada banyak hal yang tidak terdeteksi secara teori. Ada daya refleks muncul tiba-tiba, ya. Tadinya tidak terdeteksi ini daya refleks secara teoritis. Ada naluri. Kita jadi sensitif terhadap angin apapun yang bertiup kepada badan kita ini. Angin biasa, angin mameri, angin ngagelebuk, atau ada serangan mendadak. Ini bisa dibedakan kalau orang sudah sering praktek umpamanya. Ini tidak terdeteksi. Ada naluri. Termasuk dalam mempelajari agama. Bila sekedar teori sudah tidak diamalkan, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak memperoleh inti dari ilmu yang dipelajari sebelum diamalkan. Karena inti dari belajar ilmu adalah amal. Jadi makna yatslunahu haqqa tilawatih. Mereka itu membaca kitab dengan sebenar-benarnya bacaan. Makna sebenar-benarnya bacaan dikuasai secara mendalam dan dipraktekkan dalam bentuk amalan. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka, lalu mereka membaca kitab ini dengan sebenar-benarnya bacaan, maknanya mereka tidak berpindah kepada hal lain sebelum ilmu yang pertama mereka pelajari, mereka kuasai dan mereka amalkan. Fayajibu ayuqaddimal aham fal aham min ghairi ikhlalin fit tartib. Maka wajib untuk mendahulukan hal terpenting, lalu yang kadar kepentingannya di bawah itu, tanpa mengabaikan urutan-urutan, ya. Kebanyakan orang gagal, ya, dari tujuan karena mengabaikan kaidah ini. Jadi mempelajari sesuatu langsung, umpamanya ingin belajar hadis, langsung ke kitab yang tinggi, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Itu mah jangankan untuk pemula, untuk ustad-ustad saja berat. Kecuali kalau ustadnya sudah menguasai dan dia bisa mengemas penjelasan dengan kalimat dan penyampaian yang mudah dicerna, ya bisa. Boleh gak apa-apa belajar seperti itu, walaupun kitabnya tingkat tinggi, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Tapi yang mengajarnya memang orang yang sudah menguasai itu. Sudah menguasai ilmu hadis dengan segala macam tetek bengiknya. Sudah pernah mempelajari isi Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari ini. Dan dia menganggap ini bagus untuk orang awam dan bisa menyampaikan dengan kemasan penyampaian yang mudah ditangkap, ya boleh, gak apa-apa. Tapi kalau orang baru belajar nahwu shorof, langsung ambil Fathul Bari, langsung dibaca, sungguh berat, ya. Jadi kebanyakan orang mengabaikan kaidah ini dan gagal di dalam belajarnya. Tadarruj atau bertahap dalam belajar ada dua hal. Pertama, tadarruj bainal funun. Bertahap antara satu cabang ilmu dengan cabang ilmu yang lainnya. Dulu waktu saya pernah kuliah. Kemudian ada mata kuliah fiqih munakahat. Si dosennya ini menyampaikan sebuah hadis, tapi tidak apa, tidak dijelaskan riwayat siapa, sahih atau tidak, ya. Ada yang nanya, "Pak, itu hadisnya riwayat siapa dan sahih apa tidak?" Ditanya begitu ngambek. Ini bukan pelajaran ilmu mustalahul hadis. Itu dibahas dalam mustalahul hadis gitu. Sudah, kita menerima ini aja tentang munakahat. Bayangkan. Ada enggak keterkaitan antara ilmu mustalahul hadis dengan fiqih munakahat, bahkan cabang ilmu yang lainnya? Jelas ada. Kita belajar ilmu mustalahul hadis itu agar pertama hati-hati di dalam memilih hadis. Jangan sampai hadis dhaif apalagi palsu dijadikan dalil pokok untuk menetapkan sebuah amalan, nanti terjerumus ke dalam kebidahan. Makanya dipelajari seperti itu, ya. Makanya disiplin ilmu apapun yang kita ajarkan atau yang kita pelajari, baik itu tafsir, fiqih, termasuk usul fiqih, termasuk fiqih apapun, fiqih muamalah, fiqih munakah, fiqih apapun, itu dasar ilmu hadis, ilmu mustalahul hadisnya tetap harus dibawa. Karena dari fiqih lahir ketetapan hukum. Ketetapan hukum wajib didasarkan pada Quran atau hadis yang sahih, tidak boleh yang dhaif apalagi yang palsu. Maka kalau kita mengajarkan fiqih, tafsir atau apapun, wajib mustalahul hadis dibawa dan diterapkan. Gak bisa kita katakan kita belajar fiqih nih, bukan belajar mustalahul hadis, jadi jangan tanya sahih tidaknya. Ini keliru. Sangat super keliru. Kita belajar mustalahul hadis untuk kita terapkan di seluruh cabang ilmu yang lain. Kita terapkan di bidang fiqih, di bidang usul fiqih, di bidang tafsir, di bidang akidah, di bidang semua bidang ilmu syariat, kita terapkan mustalahul hadis. Enggak bisa dipisah-pisahkan, ya. Nah, makanya sebelum kita belajar fikih, belajar hadis dulu. Ini bagi orang yang ingin ta'amuk dalam ulum syar'iyah. Ta'amuk itu memperdalam, ya. Fikih tidak bisa kita fahami, pelajari secara benar sebelum menguasai hadis. Maka setiap ahli fikih pasti ahli hadis. Tapi ahli hadis belum tentu seorang faqih. Kalau umpamanya para fuqaha yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, disebut para fuqaha. Apa mereka faham hadis enggak? Ya iyalah. Kalau enggak faham hadis enggak mungkin faham fiqih. Setiap fuqaha adalah muhaddis. Setiap ahli fiqih adalah ahli hadis. Menguasai hadis karena hadis menjadi landasan utama di dalam penerapan fiqih. Jadi pertama, tadarruj, bertahap dalam mempelajari satu cabang ilmu dengan cabang ilmu yang lainnya. Karena saling berkaitan. Kedua, at-tadarruj fi fannil wahid, bertahap dalam satu disiplin ilmu. Contoh dalam satu disiplin ilmu, umpamanya ilmu nahu. Dalam belajar ilmu nahu kita harus belajar dari dasar dulu, jangan langsung ke level yang tinggi. Baru belajar sudah belajar bahasa Arab nahu, sudah belajar adad ma'dud. Apa adad ma'dud deh? Bilangan dari 1 sampai 9 kaidahnya gimana, ya? 10, 11, 12 kaidahnya gimana? 13 sampai 19 kaidahnya gimana? 20, 30 sampai 90 kaidahnya gimana? Itu ruwet, rumit. Awal belajar nahu langsung belajar bilangan dijamin liar. Harus dari dasar kita harus belajar dulu tentang kalimah. Kalam, ya, kata kalimah teh, ya. Kalimah ini ada tiga, pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Pelajari apa itu isim, pelajari itu apa itu huruf, pelajari apa itu fi'il. Nah, ini dasar sebelum membentuk kalimat, sebelum membentuk sebuah sebaris kalimat. Nah, nanti adad ma'dud itu sudah menguasai satu kalimat secara detail tentang kedudukan setiap kata dalam kalimat, tentang pola kalimat dikuasai. Nanti bagian terakhir baru adad dan ma'dud. Bertahap seperti itu. Begitu belajar, kita langsung belajar idhafat. Idhafat adalah ini, ini, dan ini. Liar itu, ya. Karena apa? Tidak bertahap. Seperti dalam ilmu, satu ilmu matematika. Kita harus belajar dari belajar angka 1 sampai 10 dulu, ya. 10 sampai 100, terus penjumlahan sederhana. Mulai dari bilangan di bawah 10, baru belasan, baru puluhan, baru perkalian, baru pembagian. Nah, seperti itu. Dalam satu disiplin ilmu saja harus bertahap, ya. Jadi bertahap dalam belajar ilmu ada dua. Bertahap dalam mempelajari satu cabang ilmu sebelum cabang ilmu yang lain. Dan yang kedua, bertahap hanya dalam satu cabang ilmu. Harus mulai dari dasar, baru ke tingkat yang lebih tinggi-tinggi, sampai akhirnya sampai di puncak. Apakah dua belajar secara bertahap tersebut baku menurut seluruh ulama secara sepakat? Ternyata tidak. Satu pengajar memiliki sudut pandang yang berbeda dengan yang lainnya, tergantung background atau latar belakang dari si guru, tergantung juga tradisi kebiasaan di tempat dia ngajar. Makanya para ulama itu berbeda-beda pendapat dalam hal belajar secara bertahap, tergantung mazhab yang mereka anut, tergantung tempat lingkungan mereka belajar dan mengajar. Dan ini kita akan sampaikan beberapa contoh perbedaan di kalangan mereka. Berkata Ibnu Al-Madini dari Abdul Wahab bin Hammam, dari Ibnu Jurej. Ibnu Jurej seorang tabi'ut tabi'in. Ataitu Atha wa ana uridu hadha sya'an wa indahu Abdullah bin Ubaid bin Umair. Faqala li Ibnu Umair, qara'ta al-Qur'an? Qultu la. Qala fadhhab faqra'hu ثم اطلب العلم فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن ثم جئت عطاء وإنه عبد الله فقال قرأت الفريضة قلت لا قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم قال فطلبت الفريضة ثم جئت فقال الآن فاطلب العلم. Kata Ibnu Jurayj, aku datang kepada Atha untuk belajar ilmu hadis. Aku ingin belajar ilmu hadis ini nih. Di samping Atha ada Abdullah bin Ubaid bin Umair. Berkatalah Ibnu Umair ini, apa kamu sudah membaca Quran? Makna membaca Quran bukan baca biasa, sudah hafal Quran apa belum? Dia jawab, belum. Kau pergi dulu, hafalkan dulu Al-Quran, baru mempelajari ilmu ini. Aku pun pergi beberapa lama untuk menghafalkan Quran. Setelah Al-Quran hafal, 30 juz loh ya. Bukan hanya juz amma. Aku datang lagi kepada Atha. Dan di sampingnya ada Abdullah. Berkata Abdullah, apakah kamu sudah membaca ilmu faraid, ilmu waris? Dia bilang, enggak, belum. Pelajari dulu. Sebagian orang mengatakan, qara'tal faridah, apa kamu sudah mempelajari perkara-perkara yang Allah wajibkan, hal-hal yang fardu? Dia bilang, belum. Maka berkata Abdullah, kamu belajar dulu hal itu, baru belajar ilmu hadis ini. Lalu aku pun pergi mempelajari dulu ilmu tentang faridah. Setelah mempelajari, menguasai, aku datang lagi. Barulah berkata, ah, sekarang baru kamu boleh pelajari ilmu ini. Jadi sebelum belajar ilmu hadis, Quran dulu hafalkan tuh. Setelah Quran hafalkan, baru ilmu yang lain, baru kesini. Ya. Itu dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Berkata Abu Aina, ataitu Abdullah bin Dawud faqal ma ja'a bik, qultu al-hadis. Qal idhhab fatahfadil Qur'an. Qultu qad hafidhul Qur'an. Qal iqra watslu 'alaihim naba'anu. Faqaratul usr hatta anfadtuhu, faqala li idhhab al-an fata'ammal al-fara'id. Qultu qad ta'allamtu as-sulab wal-jidd wal-kubar. Qal fa ayyuma aqrabu ilayka, ibnu akhik aw ammik? Qultu ibnu akhi. Qal walima? Qultu li anna akhi min ummi wa ammi min jaddi. Qal idhhab al-an fata'allam al-lugha al-arabiyyah. Qal qad alimtuha qabla hadain. Qal falima? Qala Umar, ya'ni hina tu'ina yallahi walil muslimin lima futiha tilka wa kusiro hadihi. Qultu futiha tilka lam ala du'a wa kusiro hadihi ala istighatha wal intisar. Faqal law haddathu ahadan lahadathuka. Ini menarik ya. Aku mendatangi Abdullah bin Dawud. Dia berkata, ngapain kamu datang? Aku datang untuk belajar hadis. Dia bilang, kamu pulang dulu, hafalkan dulu Al-Quran. Jadi sebelum belajar hadis, Al-Quran sudah harus hafal terlebih dahulu. Aku menjawab, aku sudah hafal Al-Quran seluruhnya. Nah, dia sudah persiapan. Berkatalah Abdullah bin Daud, kalau begitu baca watslu alaihim naba'a Nuh. Dites. Ini Al-Quran surah Yunus ayat 71. Maka aku pun membaca 1/10 dari Al-Quran. Berapa juz? 1/10 Al-Quran berapa juz? 3 juz. Atau 30 we bagi 10 ya. 30 kali 1/3. 3 juz. Sampai selesai. Lalu berkata Abdullah bin Daud, kamu pulang pelajari ilmu faraid dulu. Ilmu apa? Waris. Dia menjawab, aku menjawab, aku sudah mempelajari as-sulb, al-jid wal kubar. As-sulb itu saudara-saudara kandung, al-jad itu kakek dan seterusnya, al-kubar. Itu sudah aku pelajari tentang ilmu faraid. Ditanya, dites, mana yang lebih dekat kepadamu? Keponakanmu atau pamanmu? Kekerabatan kita ke keponakan dengan ke paman lebih dekat mana? Ada yang menjawab? Lebih dekat keponakan, lebih dekat ke paman. Paman? Semuanya paman? Ada yang ke keponakan? Gak ada. Ada ibu-ibu? Ada. Ibu-ibu lebih betul daripada bapak-bapak. Aku menjawab ibnu akhi, yang lebih dekat adalah anak dari saudaraku. Keponakan lebih dekat daripada kepaman. Ditanya kenapa sebabnya? Karena kalau saudaraku itu masih seibu denganku. Adapun, jadi sama-sama satu ibu. Adapun pamanku kekerabatannya karena kakek. Ya, bertemu di mana? Di kakek. Karena paman kita saudara dari ayah kita. Ayah kita punya bapak. Paman kita punya bapak. Bertemunya di mana? Di kakek. Antara kita dengan paman. Tapi kalau dengan keponakan bertemunya di ibu. Jadi ke ibu lebih dekat. Berkatalah Abdullah bin Daud, pergilah kamu dan pelajari bahasa Arab. Padahal yang mau belajar ini orang apa? Orang Arab. Pintar gak bahasa Arabnya? Jagoan, ngomongnya juga bahasa Arab. Ini kan bahasa Arab. Tapi orang Arab disuruh belajar bahasa Arab. Maknanya belajar gramatika, belajar nahwu sharaf, belajar tata bahasa. Tidak semua orang Arab menguasai nahwu sharaf, enggak. Kalau kita pergi ke Saudi ngobrol sama orang Arab, itu banyak yang dilabrak aturan nahwu sharafnya banyak. Banyak sekali, ya. Tapi karena kebiasaan dalam percakapan sehari-hari, minimal maknanya faham. Tapi kalau umpama di i'rab atau ditimbang dengan nahwu sharaf, banyak keliru, banyak salah. Tidak semua orang Arab faham nahwu dan sharaf, apalagi balaghah. Di sana ada para TKI yang sudah puluhan tahun, belasan tahun, ngomong bahasa Arabnya lancar banget. Amiyah tapi ya, bahasa Amiyah itu bahasa alay, bahasa gaul, semacam mungkin bahasa kita mah nyokap, dokap, apalagi gokil, kayak gitu ya. Gue nggak punya doku, minta ke nyokap nggak dikasih. Seperti itulah, itu bahasa apa, alay ya. Mungkin bahasa begitu Amiyah itu. Bahasa alay aja kita gak paham. Nah, itu banyak yang lancar ngomongnya. Suatu saat saya sholat Jumat di Mekah, dan waktu itu saya Sudes yang memberi khutbah. Luar biasa bagusnya. Setelah beres sholat Jumat, pas makan siang sama para TK ini, saya bilang, luar biasa itu khutbah. Bisa gak ya dapat rekamannya? Apa kata mereka? Itu tadi isinya apa, Ustaz? Loh, antum kamu gak dengar? Dengar, tapi gak paham. Jadi hanya paham bahasa amiyah, bahasa fusah gak ngerti. Ya, gak paham. Karena bahasa fusah memakai bahasa yang terikat dengan kaidah nahwu sharaf dan balaghah. Keindahan bahasanya mereka gak akan paham. Jadi ini yang bertanya ini yang sudah sehari-hari bahasa Arab, Abul Aina menyatakan, aku datang lagi setelah menguasai ilmu faraid. Dia bilang, kamu pelajari dulu bahasa Arab. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, itu orang Arab. Dari kecil ngomong bahasa Arab. Sehari-hari bahasa Arab, pasti pintar. Tapi beliau belajar nahu dari mulai matan al-ajurumiyah dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Belajar nahu dari mulai dasar matan al-ajurumiyah. Kemudian berlanjut sampai ke alfiyah. Ya. Makanya, dan beliau belajar tidak hanya ke satu dua guru, ke beberapa guru. Makanya beliau sekarang mengarang kitab syarah matan al-ajurumiyah. Matan al-ajurumiyah itu sehari juga selesai itu. Dipelajari. Tapi syarahnya lebih dari 1000 halaman dari beliau. Saya sampai kaget, ini syarah matan al-ajurumiyah setebal gini, apa aja isinya. Makanya saya beli itu. Sampai sekarang belum dibaca. Belum sempat. Baru akan dibaca kalau mau ngajar lagi. Nanti insya Allah di Selacau ada takhasus bahasa Arab dengan ada Ustaz Cecep Abu Rozan LC, mulai dari lulus dari Libya mau ngajar itu. Saya ngajar matan al-ajurumiyahnya, nahu sorobnya ya. Nahu dan sorobnya saya tentang percakapan bahasa Arab dan yang lain-lainnya nanti sama dia ya. Yang minat silakan siap-siap daftar. Takhasus khusus bagi yang minat, yang semangatnya gede ingin belajar ajaran Islam. Belajar dulu bahasa Arab. Dia berkata, qad alimtuha qabla hadaini, saya sudah menguasai bahasa Arab ini sebelum saya menguasai dua hal tadi. Sebelum menguasai apa namanya hafal Quran, sebelum menguasai ilmu faraid, saya sudah belajar dulu bahasa Arab. Nah, coba dites. Falima qala Umar hina ya'ni hina tu'ina ya lallahi walil muslimin. Kenapa Umar ketika beliau ditusuk, kan beliau matinya gimana? Ditusuk dari belakang ketika apa? Sholat. Siapa yang nusuk? Abu Lu'lu. Ini pahlawannya orang Syiah, ahlakahumullah. Sampai sekarang Asy-Syuja Abu Lu'lu ini dibikin monumennya oleh orang Syiah. Asy-Syuja itu pemberani gitu ya. Karena jasanya besar membunuh Umar bin Khattab, membunuh pemimpin besar kaum muslimin saat itu. Itu jadi pahlawan itu, dielu-elukan si Abu Lu'lu ini. Umar ketika setelah ditusuk ya berkata, ya lallahi walil muslimin, ya ya lallahi walil muslimin, untuk Allah disebutlah ya lallah, bukan ya lillahi walil muslimin, tapi ya lallahi walil muslimin. Untuk Allah la lallahi, untuk muslimin li ya lallahi walil muslimin. Kenapa untuk Allah difatahkan, untuk muslimin dikasrohkan? Difatahkan teh bahasa Sunda mah dijabarkeun, dikasrohkan teh bahasa Sunda mah dijerkeun. Fatah kasroh dhammah teh bahasa Sunda nama jabar jr PS, ai sukun naon cing? Sukun pamai. Pamai, dulu mah dieja bismillah teh ba sin jr bis gitu ya. Mim alif lam lam Tasjid Jermi. Oh, anak-anak sekarang nggak akan bisa itu, nggak akan paham. Di ejah itu begitu. Di ejah. Kenapa untuk Allah di fathah lamnya? Untuk muslimin di kasrah. Ada yang bisa jawab? Bagi yang sudah baca tadi sudah bisa jawab. Dia menjawab futihatil kalam ala du'a wa kusiru hadhi ala istighosah wal intisar. Jadi kalau orang enggak bisa, enggak belajar ilmu nahu, ketika mendengar orang berkata ya lallahi walil muslimin, gimana ngartikeun nanya? Ya lallahi walil muslimin, gimana ini ngartikannya? Susah. Padahal ada petunjuk lam pertama untuk Allah di fathah, lam kedua untuk al-muslimin di kasrah. Dijawab, difatahkan lam untuk Allah karena dalam rangka berdoa. Dikasrohkan lam untuk kaum muslimin karena meminta bantuan dan meminta pertolongan. Makna la yallallahi walil muslimin, ya Allah, aku berdoa kepadamu agar engkau memberikan pertolongan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah ini perbedaan antara la dengan li saja sudah memberi perubahan makna. Kalau orang tidak menguasai ini, bagaimana menterjemahkan ya lallahi walil muslimin, kumaha coba? Ya artinya hey, la naonnya di dia tanya. Apakah la taukid gitu? Karena la-nya pendek. Tapi kenapa hi? Ya lallahi. Luh lamun la-na taukid harusnya ya lallahu. Tapi la ya lallahi naon ieu teh. Ah bingung we lieur. Ya. Tapi dengan menguasai kaidah dalam ilmu nahu, kita tahu maknanya. Ya. Jadi orang ini setelah dites ilmu faraid bisa, setelah dites hafalan Quran bisa, setelah dites ilmu nahu juga bisa. Lalu dia, Abdullah bin Daud berkata, "Lau haddatsu ahadan la haddatsuka." Kalau aku mau mengajarkan ilmu hadis kepada seorang, pasti aku akan mengajarkan ilmu hadis ini kepada kamu. Jadi karena apa? Karena dia sudah menguasai dasar sebelum belajar ilmu hadis. Dasarnya tadi Al-Quran sudah hafal. Faraid sudah difahami dan dikuasai. Dan nahwu juga sudah difahaminya secara benar. Maka baru boleh belajar ilmu hadis. Ya. Ini contoh. Contoh lain berkata Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Talabul ilmi darajat wa manaqil wa rutab la yambagi ta'addiha wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabilas salaf rahimahumullah wa man ta'adda sabilahum amidan dhalla wa man ta'addahu mujtahidan zalla. Berkata Abu Umar, mencari ilmu itu bertahap, bertingkat dan berurutan. Tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggarnya secara keseluruhan, berarti dia sudah menyimpang dari metodologi salaf di dalam belajar. Pasti nanti pemahaman ilmunya bakal ngaco gitu. Pasti akan ada banyak penyimpangan di dalam pemahamannya, ya. Siapa yang menyimpang dari metodologi generasi salaf dalam belajar, maka kalau dia sengaja dia sesat, kalau dia melanggarnya karena ijtihad dia akan tergelincir. Apapun motivasinya, kalau menyimpang dari metodologi ini, dia merumuskan, merancang metodologi baru di dalam mempelajari agama ini, maka dia akan menyimpang. Sengaja atau tidak sengaja, ya. Makanya jangan merumuskan sistematika menurut produk akal kita sendiri, metoda menurut ijtihad kita sendiri. Ikuti saja apa yang sudah dijelaskan oleh generasi as-salafus saleh. Itu yang paling selamat. Lalu disiplin ilmu apa saja yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Ini penting ya. Fa awwalul ilmi, ilmu yang pertama kali harus kita pelajari adalah, bulan depan kita teruskan. Sekarang cukup sampai di sini dulu. Waktu yang kita habiskan sudah lebih dari 1 jam, lebih hampir 1,5 jam. Kita sisakan waktu untuk bertanya jawab ya. Dipersilakan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Sambil nunggu pertanyaan, dibewarakan bahwa jadwal umroh untuk bulan April yang tadinya tanggal 10 dipundur jadi tanggal 18 ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang minat untuk umroh di bulan April tanggal 18, silakan menghubungi saya. Untuk bulan Februari sudah ditutup, kuota sudah penuh. Pertanyaan pertama, bagaimana cara terbaik menasihat teman, menasihati teman muslim atau muslimah yang masih awam tentang agama untuk tidak merayakan hari Valentine, hari kasih sayang ya. Pertama, beri saja informasi bahwa merayakannya dosa besar. Bukan kecil loh. Kenapa? Pertama, itu bukanlah hari raya umat Islam. Kedua, itu hari raya sumbernya dari orang kafir. Ketiga, untuk merayakan sebuah kemaksiatan besar. Itu perayaan untuk sebuah aktivitas perzinahan ya, yang itu menjadi latar belakang diperingatinya hari Valentine. Keempatnya, umumnya perayaan hari Valentine juga dalam bentuk perbuatan dosa. Banyak orang yang merayakan dengan cara melakukan perzinahan, baik pertama ataupun berkali-kali ya. Dan itu dosanya bukan hanya kecil tapi besar, baik menyangkut amalan maupun menyangkut i'tiqad atau keyakinan. Apa hukumnya menuntut ilmu kepada orang kafir dalam syariat Islam? Ya haram, tidak boleh. Sehebat-hebat orang kafir, seobjektif-objektif orang kafir ketika mempelajari dan mengajarkan Islam, sentimen keyakinannya pasti ada. Lihat para orientalis di barat, mereka kafir tapi mempelajari Islam. Ada yang sampai hafal Quran, ada yang sampai fasih berbahasa Arab, ada yang sampai menguasai ilmu hadis, tapi tetap dalam kekafiran. Ketika menjelaskan sentimen keyakinan, ada yang sampai ada. Kritik, ada yang bertanya apa? Kritik mereka terhadap poin-poin ajaran Islam tetap terungkapkan. Makanya dari sini lahir pendapat yang aneh-aneh. Jilbab itu budaya Arab, bukan syariat Islam, gak perlu. Yang penting jilbabin hatinya gitu kan. Itu hasil belajar dari para orientalis di barat. Orang Islam belajar Islam kepada orang kafir, ya ngaco ya. Tidak boleh. Saya baru belajar ngaji lagi. Baiknya dasar ilmu apa dulu yang diperdalam dalam belajar agama? Tolong jelaskan apa dasar lalu cabang kemudian. Belajarlah akidah terlebih dahulu dari kitab-kitab yang dasar, ya. Apa yang kita jelaskan itu kita ramu, itu sebenarnya dasar. Tapi seperti al-qaul mubin, apa namanya, al-qaul mufid, ta'liq ala kitab itu dasar. Dan saya mencoba meramu dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang yang baru belajar sekalipun, ya. Itu yang pertama, tauhid dulu, tapi mulailah dari yang dasar, seperti kitab tauhid, seperti al-usulul thalathah, seperti masailul jahiliyah, seperti kasfus subuhat fit tauhid, ya. Itu dasar. Jangan dulu ke umpamanya lum'atul i'tiqad, al-qawa'idul musra, itu terlalu tinggi, ya. Tapi dari dasar-dasar aja dulu. Dan ingat, harus belajar ke guru, jangan autodidak. Bagaimana penjelasan menurut Ustaz? Ada orang baik, guru ngaji, tapi ketika beliau melewati ilmu tertentu dalam belajarnya, dia menjadi gila. Atau kadang ingat, kadang enggak, sudah bertahun-tahun. Apa ada kesalahan dalam belajarnya atau tahapan belajarnya? Soalnya di daerah anak ada dua orang yang seperti itu. Kalau melewati ilmu tertentu jadi gila, ilmu apa? Ilmu apa yang membuat dia jadi gila? Dan kepada siapa dia belajar? Mungkin belajar ilmu tauhid tapi autodidak, atau membaca kitab yang dia belum siap untuk memahami dengan pemahaman yang lurus, atau dia belajar ke guru yang mengajarkannya secara salah, belajar tasawuf mungkin, atau membaca kitab Ar-Ruh susunan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini bagus, tapi oleh orang awam berbahaya. Harus belajar melalui bimbingan seorang guru. Kitab Ar-Ruh susunan Imam Ibnu Qayyim tidak dianjurkan untuk dibaca oleh orang awam. Sekalipun sekarang sudah ada terjemahan. Membaca itu berbahaya. Bisa menimbulkan kesalahpahaman dan menanamkan keyakinan yang batil. Itu harus dengan guru. Ada juga kitab At-Tadhkirah susunan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ada terjemahannya, tapi jangan dibaca sendiri. Belajarlah ke seorang guru yang akan memilah dan memilih isinya dan mengarahkan kepada pemahaman yang benar, ya. Tidak dianjurkan untuk dibaca sendirian. Mungkin begitu, dia mungkin salah di dalam mempelajari karena mempelajari secara autodidak tanpa guru, atau mungkin mempelajari dengan guru tetapi ilmu yang dipelajari ilmu yang kelirunya, yang menyimpang, memahami asma dan sifat Allah dengan kacamata filsafat atau tasawuf, iya bisa gila, ya, kalau keliru. Setelah kita belajar ilmu syar'i, apa masih boleh mendatangi majelis ilmu yang masih umum? Kalau tidak boleh, kenapa? Apa dampak atau akibatnya bagi anak yang masih awam? Sebenarnya pengajian kita juga ini pengajian umum. Apa dikhususkan? Khusus yang punya jenggot saja. Yang tidak berjenggot jangan datang. Khusus yang celananya cingkrang aja. Yang masih isbal gak boleh. Apa begitu? Enggak. Khusus bagi yang bercadar, yang masih jilbab gaul gak boleh. Apa begitu? Enggak. Umum. Seandainya ada wanita yang datang ke sini tanpa kerudung sekalipun, gak boleh diusir. Gak boleh juga dipojokan. Ini mau dugem apa mau ngaji? Gak boleh. Sambut dia, nyamankan dia. Ya. Mungkin sekarang datang gak pakai kerudung, lalu nyaman, merasa di tengah keluarga, seni saudara, semuanya ramah. Gak ada yang sinis, gak ada yang nyinyir gitu, ya. Bikin betah. Minggu depan datang lagi sudah pakai kerudung. Ya. Minggu depan datangnya lagi sudah lebih gede. Minggu depan datang lagi sudah bercadar. Bertahap tadarruj tadi, ya. Jadi umum. Nah, yang kita lihat bukan umum atau khususnya. Kalau tadi takhasus ya khusus. Tapi dikhususkan itu maksudnya bukan bagi orang yang sudah memenuhi kriteria tertentu, bukan. Karena ini belajar ulum syar'iyah harus diabsen, didata, diberi ujian, diberi nilai nantinya, ya. Mungkin diberi sertifikat, mungkin. Kita lihat nanti. Harus ada absensi dan ada ujian. Itu yang dimaksud khusus, ya. Bayar apa tidak? Enggak tahu, wallahu alam, nanti lihat. Mudah-mudahan tidak bayar, ya. Dikasih makan, dikasih insyaallah. Minum juga dikasih. Itu yang dimaksud khusus itu bukan orang-orang khusus, ya, tapi khusus bagi orang-orang yang bisa komitmen dengan kesepakatan. Tapi siapapun yang mau ikut bebas, umum silakan. Nah, yang penting akidahnya, manhaj, ilmu yang diajarkannya benar, ya. Ustaz yang mengajarkannya terpercaya baik ilmunya ataupun pemahamannya. Silakan di mana saja. Adapun majelis-majelis umum yang ustaznya belum bisa dipercaya kedalaman ilmunya, pemahamannya masih menyimpang, dia sering ijtihad sendiri, ambil ayat, tafsirkan sendiri, ambil hadis, jelaskan sendiri, jangan. Karena apa? Karena perbuatan itu istihza kepada Al-Quran, ya. Istihza itu salah satu di antara bentuk mengolok-olok. Makna istihza, memahami Al-Quran dengan cara yang keliru, yang menyimpang, dengan otak, dengan perasaan, dengan filsafat, dengan logika, dengan rasio, itu terancam dengan hadis. Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi, siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduk di dalam neraka. Kalau ada yang pengajian yang seperti itu, Al-Qur'an menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kalian enggak boleh duduk-duduk di majelis seperti itu. Karena apa? Hati kita lemah sedangkan syubhat dahsyat. Oh, yang penting kan ambil yang benarnya, buang yang salahnya. Kan prinsipnya begitu, ya? Prinsip itu betul apa salah? Betul. Lalu kalau betul, kenapa kita tidak boleh ngaji kemanapun? Yang jadi masalah, kita gak tahu mana yang betul, mana yang salah. Ustaz menjelaskan nih dari ayat, nih hadis. Oh, disangkanya betul. Lalu diambil, difahami, diyakini, diamalkan. Padahal keliru. Bukan ayat dan hadisnya yang keliru, tapi apanya? Pemahamannya, penafsiran, penjelasan, interpretasi dari ayat dan hadis. Itu yang keliru. Kekeliruan itu yang tidak kita sadari sebagai sebuah kekeliruan. Dianggapnya benar, ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Ustaz itu tidak pernah lepas dari Quran hadis. Betul, tapi penafsirannya berasal dari ro'yunya, logika. Ini yang keliru. Enggak boleh kita duduk di sana, ya. Berdasarkan nas ayat yang tadi dibacakan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya istri menghadiri reuni SMA bersama keluarga dengan tema family gathering? Tergantung bentuk acaranya, gatheringnya di sana kayak gimana. Kalau adanya ikhtilat, ya nggak boleh. Tapi kalau umpah sampai di sana, masing-masing diberi tempat kamar sendiri, umpah di hotel tertentu, satu keluarga satu ruangan, satu rumah, boleh. Tidak ada percampuran ikhtilat khalwat di sana, dibolehkan. Tapi kalau adanya ikhtilat, maka jangan. Bagaimana caranya mentobati kesalahan? Kita tahu kesalahan atau dosa setelah ada ilmunya sekarang. Apa istighfar dapat mengugurkannya? Sementara kepikiran dan penyesalan itu berlarut-larut. Apa itu salah? Tobatlah secara nasuha. Minimal tiga persyaratan. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti dari perbuatan tersebut. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Ya. Keempat, katanya ada tiga, tambah bonus satu. Kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kalau kita pernah nyuri barangnya, kembalikan. Kalau kita pernah pinjam uang belum dibayar sampai sekarang, bayar sekarang. Ya. Kalau kita pernah umpamanya menghina dia, gentle, minta maaf, minta dihalalkan. Ya. Nah, maka kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah tobatnya diterima dan dosa yang dulu ya lahir karena hal itu insya Allah dihapus. Ustadz-ustadz, jika kekerabatan lebih dekat ke keponakan laki-laki, maka ketika seorang wanita menikah tidak memiliki ayah, saudara kandung laki-laki untuk menjadi walinya. Apakah yang menjadi wali nikah itu keponakan laki-laki yang sudah baligh, atau iman apa? Tetap atau tetap paman dari pihak ayah. Kalau ada keponakan yang sudah baligh, keponakan. Karena tadi dianggap lebih apa? Lebih dekat. Kalau ada saudara kandung, adik atau kakak, karena kekerabatannya lebih dekat. Ustadz Kondang di YouTube menyatakan sholat lima waktu walau khusyuk, kalau tidak kerjakan tahajud nilainya nol, benarkah? Ya enggak. Walau khusyuk lima waktu tepat, kalau enggak tahajud nol. Coba tanya ke ustadz itu, dalilnya dari mana? Nilainya nol ini dari mana? Kalau khusyuk tapi tidak ikhlas, ya nol, malah minus karena dosa. Kalau khusyuk ikhlas tapi menyimpang dari sunnah Nabi juga minus, ya dalilnya ada dari ayat dan hadis. Tapi kalau umpamai khusyuk ikhlas sesuai sunnah tapi enggak tahajud, nilainya ada, tidak nol, ya. Bagaimana hukumnya? Apakah wajib bagi akhwat untuk pakai cadar saat keluar rumah? Karena teman saya mengatakan wajib, tapi ketika ditanyakan dalilnya, teman saya tidak bisa jawab menunjukkan dalilnya. Tanya lagi ke teman itu, kalau wajib mana dalilnya gitu? Ila ulama ikhtilaf, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Afdal. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Hijabul Mar'ah Muslimah, sampai dibantah oleh para ulama di antara Syekh At-Tuwaijiri, Syekh Humud At-Tuwaijiri rahimahullah, yang mewajibkan cadar, membantah Syekh Al-Albani dalam buku Hijabul Mar'ah Muslimah. Dijawab lagi oleh beliau, semakin saya mendalami ilmu yang berkaitan dengan hukum cadar, semakin yakin bahwa itu adalah sunnah afdal. Walaupun sunnah, tapi sudah waktunya disosialisasikan. Beliau menganjurkan. Jadi, ikhtilaf para ulama tentang cadar berkisar antara wajib dan sunnah, bukan wajib dan mubah, apalagi wajib dan bid'ah. Apalagi wajib dan haram. Gak ada yang mengharamkan, membid'ahkan, atau memubahkan. Nah, kecuali itu. Orang-orang liberalis, ya, menganggap itu budaya Arab. Dia gak tahu, sebelum ayat hijab turun, para wanita itu menampakkan lehernya, dadanya, apalagi rambutnya. Juga kedua kakinya ditampakkan. Makanya turun, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Hendaklah mereka mengulurkan kain kerudung dari mulai kepala sampai ke dadanya, menutupi leher dan juga dada. Karena apa ayat ini turun? Karena sebelum ayat ini turun, para wanita Arab saat itu termasuk kaum muslimin, kaum muslimatnya, menampakkan lehernya, menampakkan juga dadanya. Turunlah ayat ini, baru tertutup semuanya, ya. Itu yang menjadi dalil tentang wajibnya menutup wajah bagi para wanita. Jadi dari kepala sampai ke dadanya, termasuk wajahnya, termasuk lehernya. Makanya Abu Ubaidah rahimahullah, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan An-Nur ayat 20, ayat 31 ini, ketika dia ditanya bagaimana pelaksanaan ayat An-Nur ini, kemudian beliau membuka sorbannya, lalu menutupkan ke kepala, menutupkan ke wajahnya sampai ke dadanya, termasuk wajahnya juga. Nah, ini pelaksanaan syariat, bukan budaya Arab. Saat itu orang-orang Arab, wanita Arab tidak pakai. Ketika ayat ini turun, para wanita muslimatnya pakai, orang munafik, orang kafirnya mah tidak. Orang Arab asli, tapi yang kafir tidak, tidak menutup wajah. Jadi bukan budaya Arab, ini syariat, ya. Jadi ulama ikhtilafnya antara wajib dan sunnah. Tapi yang menyatakan sunnah sekarang sudah waktunya disosialisasikan demi apa? Demi syiar. Orang yang sentimen dan nyinyir ke cadar, ya, berarti sentimen dan cicir kepada, nyinyir kepada syariat yang minimalnya mensunnahkan. Apalagi ada yang mewajibkan. Adapun ulama-ulama najd seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam, Syekh Shalih Al-Fauzan, seluruhnya mewajibkan wajah tertutup. Syekh Al-Utsaimin sampai menyusun sebuah risalah kecil yang disebut dengan Risalatul Hijab. Di sana jelaskan ayat, hadis, ya, asar para sahabat, termasuk kaidah fiqih, kaidah usul fiqih tentang wajibnya menutup wajah bagi laki-laki, bagi wanita. Walhasil ini ikhtilaf antara sunnah dan wajib. Terus bagaimana sikap kita? Ahwat pelajari secara objektif dalil-dalilnya. Mana yang mewajibkan, mana yang mensunnahkan. Ambil mana yang secara objektif menurut kita lebih kuat. Pakai itu, ya. Bagi ahwat yang mewajibkan silakan pakai. Tapi menghargai ahwat yang tidak memakai. Baik tidak memakainya karena berpendapat sunnah, karena ada rujukannya, ataupun yang tidak memakainya karena belum mampu. Baru pakai jilbab besar dengan wajah tetap terbuka, hargai. Tidak boleh ahwat bikin geng hanya karena pertimbangan. Ada geng cadar, ada geng non cadar. Pas ngaji juga beda tempat. Yang cadar mah sebelah utara, yang tidak cadaran sebelah kiri. Di tengah-tengah para hijaber. Gak boleh. Berbaurlah. Semua kita bersaudara. Jangan sampai berbeda sikap hanya karena berbeda pendapat dalam hal ini, ya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kalangan para ustaz juga sama, ada yang berpendapat wajib, ada yang tidak. Istri-istrinya juga berbeda-beda, ada yang bercadar, ada juga yang tidak. Yang tidak bercadar tidak pernah disentimeni oleh yang bercadar. Para ustaz tidak pernah mencela istri-istri ustaz yang tidak bercadar, enggak, ya, sama sekali. Anak-anak kami menjalani pendidikan homeschooling. Mata pelajaran apakah yang sebaiknya anak-anak pelajari terlebih dahulu? Apakah fokus ke Al-Quran saja agar sesuai dengan metode salaf? Tanamkan hafalan Quran, ya. Tapi jangan dipaksa. Lihat kemampuan dan minat si anak. Kondisikan si anak untuk semangat menghafal Quran. Diiming-imingi dengan dahsyatnya, agungnya menjadi seorang hafiz Quran. Dikondisikan seperti itu, ya. Nanti anak termotivasi. Kurang dari setahun anak sudah sudah hafidz Quran insyaallah. Kalau semangatnya menggebu-gebu ya. Nah, tapi selain itu silakan jangan lupa selingi dengan ilmu-ilmu lain yang sangat penting sebagai bekal bagi si anak. Tapi coba dikondisikan agar anak ini menjadi hafidz Quran sejak kecil. Beberihan kata orang Sunda, mayah orang tuanya, kita sebagai orang tuanya tidak, juz amat juga tidak hafal. Minimal anak kita tidak seperti kita ya. Jauh lebih baik dari kita. Ustaz. Ya. Ada dari Abu Fikri di Nagrak Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa yang lebih dahulu di antara Islam dan iman serta apa kaitannya? Terima kasih Ustaz. Abu Fikri di Nagrak Cianjur lewat radio Cianjur Albayan, lewat radio Albayan Cianjur. Mana yang lebih dulu, Islam dan iman dan apa kaitannya? Islam lebih dahulu daripada iman. Keterkaitannya erat. Kalau Islam dan iman terpisah, maksudnya tidak disebut dua-duanya dalam satu kalimat atau dalam satu konteks pembahasan, hanya disebut Islam saja atau iman saja, maka Islam dan iman sinonim. Sama maknanya, Islam adalah iman, iman adalah Islam. Kalau dua-duanya terpisah, makna terpisah tidak disebut sekaligus dalam satu kalimat atau dalam satu konteks pembahasan. Islam adalah sinonim dengan iman, dan iman maknanya sama dengan Islam. Kedua, kalau dua-duanya disebut dalam satu konteks kalimat, satu konteks pembahasan, maka barulah maknanya berbeda. Islam maknanya hanya amalan-amalan zahir, iman maknanya hanyalah amalan-amalan batin saja. Contoh umpamanya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Telah berkata orang Arab Badui, kami telah iman. Dia mengaku iman. Katakan oleh Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Di sini iman dan Islam dua-duanya disebut. Maknanya beda kalau dua-duanya disebut. Islam maknanya hanya amalan lahir, iman hanya amalan batin. Orang Arab Badui tadi sudah Islam tapi belum iman, karena dia baru ikut sholat berbarengan, saum berbarengan, secara zahir berbarengan. Tapi amalan-amalan hati sebagai aplikasi dari iman, dari amalan hati, itu belum ada, belum masuk. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ini yang pertama. Kedua, datang Jibril dalam bentuk seorang laki-laki, pakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, lalu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Pertama yang ditanya Islam dulu. Dijawab, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, ya. Terus sampai rukun iman yang lima, rukun Islam yang lima. Islam itu kamu syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan haji. Semua lima poin ini adalah amalan lahir. Mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan. Sholat lahir, amalan lahir. Zakat, saum, haji, semua amalan lahir. Walaupun wajib disertai dengan amalan batin berupa ikhlas dan kekhusyuan dalam hati. Tapi intinya ini semua amalan lahir. Lahirlah rukun Islam yang lima. Lalu kata malaikat Jibril, saddaqta, benar jawabanmu itu. Lalu wa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Jadi Islam dan iman dua-duanya di, jelaskan dalam satu konteks pembahasan, makanya beda. Lalu dijawab, iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Lahirlah rukun iman yang enam. Rukun iman yang enam semuanya amalan batin. Iman kepada Allah, para malaikat, itu amalan batin. Ya. Lalu dijawab benar lagi. Lalu beritahukan kepada aku tentang ihsan. Lalu dijawab al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, dia melihat kamu. Yang kemudian Islam, iman dan ihsan oleh para ulama disebut dengan maratibuddin. Tingkatan-tingkatan dalam beragama. Bermula dari Islam, berlanjut ke iman, berlanjut ke ihsan. Kalau sudah Islam belum tentu beriman, belum tentu ihsan. Tapi kalau sudah beriman pasti Islam, tapi belum tentu muhsin. Kalau sudah menjadi muhsin sebagai tingkatan tertinggi, pasti dia ya mukmin ya juga muslim. Itu tingkatannya. Jadi Islam lebih dahulu, baru iman, setelah iman barulah ihsan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah ya, sampai di sini kita persiapan sholat duhur. Ada berapa pertanyaan yang belum bisa dijawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.